اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pada kajian kali ini insya Allah kita akan membahas ayat 219 dari surat Al-Baqarah, dan pada pekan berikutnya insya Allah ayat ke-220. Disebabkan di sini ada fokus sedikit ke fikih berkaitan dengan khamr dan juga maisir, maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita dua sesi untuk kajian tafsir dan fikih berikut insya Allah Ta'ala, dan mengacu kepada kitab Ustaz Irwandi Tirmidzi. Dan jika kita memerlukan, kita juga insya Allah akan mengacu kepada kitab Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam karya Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahumallah. Langsung kita menuju ke ayat Al-Baqarah 219. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك, mereka bertanya kepadamu, ya ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu berkaitan dokumentasi berkaitan dengan يسألونك di periode Madinah dan sebelumnya di periode Makkah, yang mana kalau di periode Makkah itu kisarannya pasti tentang akidah, ya, dan keyakinan. Adapun kalau misalnya tentang, ataupun kalau misalnya yas'alunaka di periode Madinah, itu kisarannya tentang fiqih, ya. Dan ini tentang fiqih. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Yaitu judi di sini makna dari maisir. Qul, katakanlah fihima, pada keduanya, ya. Hima ini berarti al-khamr dan juga al-maisir. Pada keduanya terdapat apa? Itsmun kabir. Di sini dosa yang besar. Nanti akan kita bahas tafsirnya dari itsm ini insyaallah. Wa manafi'u linnas, dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti ini ayat mengharamkan khamr atau tidak? Nah, tidak. Belum, ya. Belum sampai kepada pengharaman. Baik secara total maupun sebagian belum. Tetapi kisi-kisi menuju pengharaman. Ya, belum sampai jatuh kepada haram secara mutlak atau sebagian belum. Sebagian konteks belum, masih dalam kisi-kisi apa menuju tahap menuju pengharaman, tapi belum sampai. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu apa yang layak mereka nafkahkan. Qul al-'afu, qulil 'afu, katakanlah al-'afu itu adalah yang melebihi hajat kita. Maksudnya hajat di sini keperluan kita, keperluan hajat, ya, untuk keluarga dan seterusnya, ya. Nah, yang lebih itu baru kita nafkahkan kepada selain yang berhak dinafkahkan, maksudnya yang wajib dinafkahkan, disunnahkan dinafkahkan kepada selain dari yang wajib dinafkahkan selama melebihi keperluan kita, ya. Dzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tafakkarun. Kadzalik, beginilah, demikianlah. Yubayyinullah, Allah menjelaskan kepada lakum, kepada kalian, al-ayat, ayat-ayat la'allakum, agar kalian tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Itu ayat 220. Ketika untuk membaca surat atau ayat ini kalau enggak salah ini balik halaman, ya. Sahih? Nah, maka lebih dianjurkan, bukan wajib, tapi lebih dianjurkan antum untuk mewasalkan ke fid dunya wal akhirah. Paham? Jika antum baca kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Gitu. Boleh enggak antum waqaf di tatafakkarun? Fadhal waqaf. Dan ketika antum waqaf di tatafakkarun, lebih dianjurkan antum ibtida mulai dari tatafakkarun atau la'allakum. Paham di sini kan? Paham tuh? Pak Habib gimana Pak Habib? Paham? Ana ulangi. Untuk urusan qiraah misalnya antum baca Al-Qur'an ayat 219, antum boleh waqaf, boleh wasal. Tatafakkarun ini antum boleh berhenti di tatafakkarun, boleh. Tetapi lebih dianjurkan antum wasal ke fid dunya wal akhirah. Dan kemudian antum ibtidak memulai dari wa yas'alunaka 'anil yatama. Itu satu cara. Cara kedua, itu cara yang pertama tadi lebih dianjurkan. Ya, lebih dianjurkan. Cara kedua, antum waqaf di tatafakkarun. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian antum ibtidak mulai, jangan fid dunya wal akhirah. Karena itu seperti enggak satu kalimat seperti ngambang ya. Melainkan antum mulai dari la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah gitu. Ya. Oke. Bisa dua gitu. Baik, jadi selesai sudah. Penerjemahan antum paham sudah? Paham paham ayat ini? Kalau paham khalas, kita selesai. Eh? Baik. Kita tafsirkan dulu insyaallah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu 'anil khamr. Tentang yang namanya al-khamr. Dikatakan dalam tafsir Al-Aisar ya. Maksudnya di kosakatanya, penjelasan kosakata, al-khamr itu adalah semua yang membuat otak tertutup. Jadi diambil dari kata khamru syai'in, apabila sesuatu itu ditutup atau dibungkus. Itulah khamr. Ya. Di antara contohnya antum tahu khimar. Khimar ya, pakai bukan himar. Ya. Khimarul mar'ah, bukan himarul mar'ah. Ya. Khimarul mar'ah, ya ini kerudung wanita yang menutup kepalanya. Dalam sebuah hadis disebutkan khammirul ina, tutupilah wadah. Khammara yukhammiru, khammara yukhammiru takhmiran, artinya menutupi wadah. Nah, khamar sebenarnya dipakai untuk air anggur apabila dipanaskan atau dimasak. Kemudian kata-kata itu dipakai untuk setiap zat. Jadi tadinya asalnya khusus yaitu anggur. Tapi kemudian menjadi sifat untuk setiap zat yang dapat atau berpotensi menutup akal dari berbagai materi atau zat yang memabukkan. Itu khamr. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr namanya. Wa kullu muskirin wa kullu muskirin haram. Yang memabukkan itu haram semuanya. Jadi ketika sudah disebutkan dia memabukkan, maka dia disebut khamr. Ya. Dan ada khamr ma'nawi, ada khamr hissi, yang disebut di sini khamr hissi. Khamr ma'nawi banyak. Ya, kecanduan WhatsAppan itu khamr juga ya. Nah, sehingga orang yang meminum khamr tidak dapat membedakan dan tidak bisa berpikir secara baik. Kata khamr digunakan untuk jus anggur, kurma, gandum dan lainnya. Bahkan bisa jadi khamr tersebut terbuat dari bur, dari syair, dari tamar, bisa dari kurma juga bisa. Ya, bisa. Ya, tetapi normal atau umumnya dari anggur. Makanya disampaikan dikenal dengan wine, wine ya, anggur. Oleh karena itu di zaman ketika itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya al-aish ya, pendapatan atau penghidupan orang Quraisy yang paling besar itu dari khamar dulunya. Ya. Karena memang mereka dependent sama khamar sejak zaman jahiliyah. Dependent dengan itu. Oleh karena itu mereka menyebut buah inab dengan buah karam. Karam itu artinya apa? Mulia. Kenapa arti mulia? Karena memberikan banyak manfaat. Disebutkan di sini wa manafi'in, wa'ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya. Dan manfaatnya dapat duit banyak. Ya, untuk penjualan khamar itu. Ya, semakin kecut, semakin memabukkan itu semakin semakin disenangi gitu kan. Nah, itu mereka sebut sebagai karam, buah inap itu, anggur ya. Karena apa? Karam ini berarti kan mulia, memberikan banyak faedah bagi mereka. Tapi kemudian Rasulullah SAW mencegah, jangan namai itu dengan karam. Namailah inap ya, buah biasa. Ya. Akhirnya itu sekarang ada buah namanya kurma, bahasa kita nih. Ya. Dari kata kurma, itu isim tafdil mu'annad. Paham enggak isim tafdil mu'annad? Tidak paham? Misalnya Asma Husna, misalnya Asma Husna. Apa arti Asma Husna? Nama-nama yang paling superlatif, paling baik. Tapi kan Asma ini jamak taksir sehingga membutuhkan sifat yang mu'annad. Husna dia, superlatif mu'annad husna. Begitu juga dengan kurma. Arti kurma akrom. Apa arti akrom? Paling mulia. Ya buah-buah yang paling mulia kurma memang. Tapi orang Arab bilang, Syekh, indah ke kurma? Apa? Gitu kata Syekh. Ya. Apa itu kurma? Gak tahu. Mereka tahu tamar, nakal, dan seterusnya. Ya. Itu kurma di bahasa kita ya. Tapi memang arti dari kurma yang banyak memberikan faedah. Jadi tamaroh kurma atau tamroh kurma. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya artinya tanggal. Ya. Date. Iya, karena enggak nyambung memang. Tapi ala kulli hal. Ya al-khamr yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ana ngomong kecepatan enggak? Enggak kecepatan kan? Ya biar seru lah, biar keras. Al-khamr dan juga al-maisir. Al-maisir ini apa? Kalau dibahasakan kita ini judi. Kalau istilah syar'i, judi itu ada yang namanya qimar, ada yang namanya maisir, ya. Nanti insya Allah di kitab Ustaz Erwandi akan kita bahas insya Allah. Nah ini maisir disebut judi. Ia dinamakan maisir karena pelakunya mendapat uang dengan gampang dan mudah. Ya makanya yasir, maisir. Gampang, mudah, enak gitu loh. Simple. Tapi kalau sekali kalah ya gitulah ya nyakitin gitu. Ya bangkrut gitu ya. Tetapi justru dengan bangkrutnya itu makin gregetan dia, nyoba lagi, bangkrut lagi. Ya, ngutang-ngutang sana sini. Ya. Nanti insyaallah kita bahas. Diambil dari kata yusr yaitu sesuatu yang harus bagi pemiliknya. Misalnya dikatakan yassara li kadza, memudahkan untukku sesuatu apabila hal itu menjadi harus oleh kulli hal. Ya. Maisir yaitu al-qimar. Al-qimar di sini katakan segala bentuk main untung-untungan. Berarti sifatnya spekulatif juga gitu kan. Baik dengan menggunakan anak panah, catur, buntut, togel, gaple atau lainnya. Ya. Ini tafsir Al-Aisar disebut kayak gitu. Saya enggak tahu di Saudi togelnya kayak gimana. Ya. Ala kulli hal ya ada lah. Kemudian, qul katakanlah wahai Nabi. Di sini talqin oleh Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad SAW, fihima ithmun kabir. Pada keduanya, yaitu apa? Al-khamr dan maisir, ada apa? Ithmun kabir. Ithm di sini dimaknai setiap yang membahayakan dan merusak. Ya. Ithm itu artinya, asal artinya sebelum menjadi dosa, arti dari bahasanya adalah apa-apa yang membahayakan dan merusak. Itu ithm. Ya. Paham enggak di sini? Ah, paham. Tapi diterjemahkan di kita dosa. Ya. Dan memang berdosa, cuma ketika ayat ini turun belum sampai pengharaman. Sehingga makna ithm di sini artinya madarat gitu loh. Apa-apa yang menimbulkan kerusakan dan berbahaya. Ya, paham di sini? Jadi makna dari fihi ma'ithmun kabir, pada keduanya terdapat kerusakan yang besar. Itu sebenarnya terjemahannya lebih baik kayak gitu. Disesuaikan dengan konteks ketiga itu, yaitu belum diharamkan. Kenapa? Kalau misalnya kita terjemahkan ini ithm, berarti dosa gitu kan? Terjemahan ini ithm adalah dosa, berarti ini sudah jadi pengharaman. Faham? Faham tak Abu Hanifah? Syekh Al-Mai, faham? Syekhul Islam, faham? Faham tak? Faham enggak? Faham tu. Faham tu. Baik. Gimana Syekh Agus? Faham? Jadi ism di sini lebih tepatnya diterjemahkan apa? Keburukan, kerusakan, gitu ya. Kalau antum, kalau kita terjemahkan ism di sini maknanya dosa, maka berarti itu menyalahi konteks sebenarnya ayat ini. Ya. Ithmun kabirun. Dalam riwayat, dalam qiraah lain, ithmun katsirun pakai ta. Qul fihima ithmun kabir, qul fihima ithmun katsir, dua-duanya mutawatir insyaallah. Dua-duanya oke, dua-duanya bisa dibaca dan maknanya dua-duanya sahih, tidak bertabrakan satu sama lain. Ithmun kabir itu menunjukkan kualitas keburukannya. Kalau ithmun katsir menunjukkan kuantitas keburukannya. Khamar dengan maisir secara keburukan benar-benar berkualitas, ya. Makanya dikatakan khamar itu ummul khabaith. Ya kan? Karena berkualitas. Induknya keburukan itu kualitasnya top itu. Ya. Dibandingkan anak tirinya gitu kan. Ini induknya. Ismun kabir dan kabir kualitas. Atau kafir karena secara dampak furu' dari madaratnya banyak banget. Akan dikatakan seseorang bisa menzinahi ibunya sendiri, alhamdulillah. Dan seterusnya ya. Ismun kabir atau ismun kafir. Wa manafi'u linnas. Wa manafi'u linnas. Dan manfaat-manfaat untuk siapa? Menungso, manusia. Jamak dari manfaah, yaitu segala yang dapat menyenangkan. Manfaat itu segala yang dapat menyenangkan, yang memuaskan, yang bikin enak bagi orang yang suka, ya. Baik berupa perkataan, perbuatan, dan materi. Jadi manafi' ini bentuknya jamak, bukan? Jamak, ya, dia menunjukkan apa? Banyak, enggak cuma satu manfaatnya. Menunjukkan kathrah, banyak. Linnas, untuk manusia. Ini juga untuk jenis manusia, Syekh. Sekarang pertanyaan. Kenapa kok Allah sebut isim mufrad manafi' jama'? Bukankah Allah ingin membuat orang-orang lari dari khamar, tapi kok penyebutannya isim cuma singular, kemudian manafi' plural? Paham di sini pertanyaan Anda? Kenapa kayak gitu? Bisa jawab enggak? Kok bisa jawab anak kasih dia? Hah. Karena KB. KB. Hah? Kabir. Oke, terus manafi'? Tetap aja diimbang dong. Ism kabir ya. Atau kathir, banyak. Tapi manfaatnya juga banyak. Nah, ya udah kalau gitu ya imbang dong. Bentar ini. Ya. Iya tetap. Iya benar. Disuruh untuk menghindari. Iya. Tetapi kenapa disebut manafi'nya itu banyak? Kenapa enggak cuma manfaat wa manfaah linnas? Allah. Disesuaikan dengan konteks. Apa kata antum tadi? Mana jawab? Iya. Sahih, sahih. Bagi mereka manfaat banyak, tetapi kenapa kok? Sahih, sahih. Kenapa? Kan ini kan Allah Ta'ala menginginkan mereka untuk lari dari khamr lah. Enggak. Mulailah. Jangan ke khamr dan maisir. Kenapa? Allah Ta'ala hanya menunjukkan isim singular dan manafi' banyak. Ya, walaupun disebut kabir juga. Kenapa enggak asam kabiroh misalnya, jama' juga. Enggak bisa jawab? Syekhul Islam, ya Pak, Pak Harmalis, Darmalis. Fokus kemudian yang disebut salah satu dosa dari kemana atau ini itu ada merupakan manfaat yang besar dan merupakan besar itu fokus dari pembahasan pembahasan dan mesir antar iya iya oke oke itulah anak semua jawaban antum benar lah ya. Tadi antum jawab gimana jawabnya? Ulang-ulang. Jadi fokus karena apa? Kalau di sini kembali pembahasan dosa Omar begitu. Omar Maisir juga? Iya, terus Maisir tersendiri. Kemudian juga kita perjalanan Maisir ini ada manfaat yang besar, tapi yang untuk oke. Tapi antum nggak bisa nggak tertata jadi kayak gitu. Mau kemana ini ism ke komer dan singular ke maisir. Kemudian manafi itu orang jadi bingung penjelasannya. Hah? Antum paham? Paham maksudnya Pak Damalis? Tetapi ya, orang kalau misalnya digituin jadi, aduh, tambah bingung saya. Gitu. Coba kalau misalnya kita lihat kalimat berikutnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Udah mulai terbuka enggak? Anda sebelum ke berikutnya Anda tutup dulu ini sampai sini dulu. Anda kalau baca berikutnya agak terbuka sedikit. Sedikit. Ini, ya. Ah ya, coba. Dari bahasa yang satu dan itu wajib semua dari kedua dari bahasa atau kesimpulan itu ada yang apa? Misalnya lebih besar. Ah? Lebih besar ya? Ah, akbar lebih besar. Lebih besar. Dari manfaat keduanya. Iya, terus kenapa? Di sini kan kul fihima. Ayo, mau apa? Ayo. Kan di sini fihima juga, ya. Ya, senyum-senyum aja gitu. Iya, silakan Taufik. Hah? Bertahap. Ah. Ah, iya. Iya. Terus terus. Ah, ah. Ya, antum lebih mendekati nih. Bagus penjelasannya. Alhamdulillah. Jadi ini manafi' pertama lihat. Manafi' ketika disodorkan pertamanya dia dengan jamaah. Dengan jamaah. Kemudian Allah kerdilkan penjamaah tersebut dengan nafa'. Paham di sini? Qul fihima ismun kabir. Ada keburukan besar. Dan ada manfaat-manfaat banyak. Dan dua-duanya itu sebenarnya diamini oleh kaum muslimin ketika itu dan siapapun ketika itu. Diamini, mereka tahu itu. Dan mereka juga mengakui ada manfaatnya. Banyak gitu, bagi mereka. Gitu. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan dengan jama' manafi', Allah kerdilkan manafi' menjadi nafa'. Dan kemudian wa ithmuhuma akbar. Dan keburukan keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya, bukan manfaat-manfaatnya. Jadi tiba-tiba langsung down gitu yang manfaatnya. Sekalipun gini maksudnya, kalau misalnya kita qul fihima ithmun kabir wa naf'un linnas, maka kalau manfaatnya cuma satu, wa manfaatun linnas misalnya, orang enggak heran. Maksudnya gini, coba lihat antum lihat kan ada ismun kabir, gede kan? Kemudian manafi' linnas, gede juga, manafi' banyak gitu kan? Berarti imbang dong. Maka kita membutuhkan mana yang lebih rajih gitu. Maka Allah rajikan ismunya lebih besar. Oke? Seandainya kalau misalnya Allah bilang qul fihima ismun kabir wa manfa'a linnas. Ya orang gak heran, oh pasti ini pengen hukumin gini. Gitu. Maka hikmahnya lebih kecil, hikmahnya jadi gak terlalu kelihatan. Paham gak? Kalau misalnya bilang, qul fihima ismun kabir wa manfaatun linnas. Gak perlu lagi wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Paham? Syekh ini paham? Atau siapa? Siapa yang belum paham siapa? Anak ulangi insya Allah. Antum paham? Mas ini paham? Maaf, mas ini paham? Belum paham, insya Allah Allah beri pemahaman. Mau anak ulang atau mau anak khatamin sekarang juga? Mau anak ulang enggak? Ulang. Akhwat banyak yang paham? Atau ada yang enggak paham akhwat? Diulang atau enggak akhwat? Tuh. perwakilan akhwatnya dari bapak ini. Ana ulang. Syuf lihat nih akhwat ikhwan dan akhwat muslimat. Di sini kalian, kul katakanlah, fihima, di keduanya, di khamar dan maisir, ada ithmun kabir. Keburukan yang besar. Dan ada manafi', kebaikan, manfaat yang banyak ya, manfaat untuk siapa manusia. Ya. Wa ithmuhuma, dan keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Baik, sekarang pertanyaan. Makanya tadi anak tanya sebelum kita lanjut ke wa'id muhumah itu. Supaya itu lebih tersapi lagi. Pertanyaannya, kenapa Allah Ta'ala mengungkapkan ism dengan ism dan manafi' dengan manafi'? Atau dengan kata lain, ism ini singular atau plural? Singular. Singular yang disifati besar, ya kan? Atau banyak. Manafi' ini plural atau singular? Plural, jama'. Maka imbang enggak antara singular tapi besar dengan plural? Imbang, kelihatannya imbang. Oke? Okay? Paham di sini, mudah-mudahan di sini paham enggak? Semuanya paham. Antum mesti paham. Oke. Paham? Beneran jujur aja. Kalau enggak paham, bilang. Sampai kelar kajian ini kalau enggak paham, ngomong ke mana? Nanti kita privat insyaallah ya. Khusus ikhwan tadi. Nah, ismun kabir manafi' linnas. Maka orang kata, wah ini berarti sama nih, seimbang. Maka membutuhkan tarjih, mana yang lebih kuat? Apakah itemnya lebih kuat atau mana manfaatnya? Maka Allah Ta'ala pun memutuskan, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, walaupun manfaatnya banyak. Paham di sini? Atau ibarat, akhwat paham gak nih akhwat? Baik, silent. Gak apa-apa lah. Ikhwan, antum maafi paham gak antum syekh? Gak apa-apa, anak gini gak apa-apa, jangan jerah. Udah mulai paham belum? Agak ada masih belum begitu. Baik, bagaimana? Nah, tapi kalau misalnya itu mau lebih paham lagi, kita nanti ngobrol aja suatu ketika ya, di suatu masa ya. Karena ini enggak bisa kalau misalnya kita sampai sini terus, entar enggak habis-habis gitu. Ala kulli hal, ikhwan dan akhwat sekalian, di sini berarti Allah Ta'ala mentarjih bahwasanya bukan dosa, tapi keburukan keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa kita tidak menerjemahkan dosa? Karena buat apa kemudian kalau disebut dosa, kita sebut manfaat? Gak usah. Ya. Kamu jangan zina loh. Tapi zina itu dosa. Walaupun ada manfaatnya. Orang bingung, ngapain yang disebut tak pakai ada manfaat? Kan? Gak usah. Ya. Jangan korupsi. Itu haram, dosa. Walaupun ada manfaatnya. Ya enggak usah diomongin manfaatnya. Ya. Misalnya Kristen itu sesat. Tapi ada yang orang baiknya. Enggak usah ngomong gitu. Udah biarin Kristen sesat gitu kan. Ya gitu ya. Baik, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Qulil 'afu, katakanlah yang lebih dari keperluan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Jadi al-'afu di sini apa yang lebih dan bertambah dari kebutuhan orang terhadap harta. Jadi kelebihan antum. Nah, itu baru nafkahkan. Kalau misalnya masih butuh dan juga untuk menunaikan hak-hak yang wajib, maka jangan sedekah dulu, gitu ya. Kecuali kalau memang orang yang mau antum sedekahkan atau nafkahkan ini di luar kewajiban, itu memang dia sangat-sangat darurat. Ya hampir mati ya, atau hampir terbunuh atau gimana dan seterusnya, yang mencederai, yang akan menghancurkan jiwanya atau agamanya atau apanya gitu ya, baru boleh ya. Kada dika, begitulah yubayyinullah, Allah Ta'ala menjelaskan, menerangkan kepada kalian al-ayat, ayat-ayat la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Di sini katakan dalam tafsir al-Aisar, agar kalian memikirkan sehingga kalian mengetahui apa yang bermanfaat dari keduanya, lalu kalian bekerja apa yang baik untuk dunia kalian dan bekerja apa yang dapat membahagiakan kalian di akhirat dan menyelamatkan kalian dari siksa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk memikirkan tidak hanya akhirat, melainkan dunia. Karena kalau misalnya orang dunianya mapan, maka dia lebih bisa mapan untuk berpikir ke akhirat insyaallah. Takutnya kalau seseorang tidak mapan dan berhenti cukup di dunianya, karena tidak mau usaha, itu mungkin minta-minta, maka dia akan hina. Atau dia akan mau mencuri syubhat, jadi pengen mencuri gitu, dia juga akan terhinakan dan dihukumi. Jadi kita hidup di dunia ini sebagai muslim, tidak mengejar dunia memang, tetapi kita harus mempunyai bekal di dunia materi dan makna. Harus itu, ya. Dan itu kewajiban untuk orang yang sudah menikah, terutama untuk menanggung anak istrinya. Baik. Kelas tafsir tahlilinya insyaallah kita lanjutkan. Kajian seperti muamalah. Ada kitab ini harta halal muamalah kontemporer semua, enggak semua pastinya. Sebagian pegang ya, oleh barbar teman-temannya. Kalau boleh Anda rekomendasikan, ada kitab punya Ustaz Arifin Badri, ya. Panduan praktis fikih perniagaan Islam. Antum sebelum baca ke harta haram muamal kontemporer, ana anjurkan antum baca ini dulu. Ya ini bukunya nih. Ini lebih tipis, paling 220 halaman sekitar itu. Antum sebelum antum kalau misalnya antum mau lebih atau punya waktu untuk banyak baca, pengen ngebaca tentang fikih muamalah, ana anjurkan baca ini dulu. Fikih perniagaan Islam sebagai mukaddimah. Ini praktis. Praktis dalam artian simple dan juga sesuai dengan apa yang dipraktekkan di keumuman. Ya, kemudian barulah antum ke harta haram muamalah kontemporer. Ya, tapi terserah ya, mau yang ini dulu atau ini dulu juga silakan, selama paham. Kita mulai dari yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Di sini kalau cetakan ana cetakan 12. Ikhwan dan akhwat cetakan 12 ya, yang kayak gini pokoknya. Kalau yang masih biru gitu ya mungkin perlu beli baru lagi. Kalau enggak punya uang ya minjem dulu sama orang gitu kan. Tapi enggak boleh kayak gitu. Punya uang insyaallah ya. Antum pakai yang mana? Yang baru. 108. Tentang khamr. Kalau misal di situ berapa halaman berapa? Cetakan 10. Iya. Cetakan lamanya mungkin 77, kalau cetakan yang baru 108. Coba kita mulai dari khamr dulu. Nanti kalau ada pertanyaan di secara kertas ya. Yang nanya, sebagian yang nanya nanti ini ada sekitar Anda sediakan 4 di video Ustaz Irwandi gratis buat yang nanya insyaallah, tapi enggak semuanya pastinya. Kemudian ini ada sekitar 6 hadiah dari kita. Kumpulan 15 kajian video, kajian terbaru yang diupload di internet. Buat yang nanya, yang diem enggak kita kasih apa-apa. Yang nanya pun enggak semua, belum tentu kita semua kasih. Kalau ada yang nanya ya. Kita mulai dari khamr. Dan sebelumnya juga ini ana enggak memberikan sesuatu yang baru. Kita hanya qiraah dan sedikit menta'alik. Bukan sesuatu yang baru karena ana bukan mufti dan juga menjaga juga diri ya dari kesalahan. Khamr adalah minuman yang memabukkan. Terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan. Atau dari air apa saja yang memabukkan. Berarti inti dari khamr itu, pertama dia air, atau cair lah minimal ya. Cairan, dan kedua sifatnya memabukkan. Ya. Baik ia terbuat dari anggur atau apapun. Itu khamr. Itu kalau kita pelajari definisi ini. Jadi rukun khamr. Ya rukun khamr. Maksudnya syarat sahnya khamr adalah pertama dia berbentuk cairan, kedua dia berbentuk kedua dia memabukkan atau potensi sangat untuk memabukkan. Itu rukunnya atau syarat sah disebut khamr. Paham di sini? Baik. Bagaimana kalau misalnya dengan lem? Di tahun 90-an dulu, lem apa namanya? Enggak usah disebut ya. Lem lah, pakai ini ngeplay gitu. Hah? Tentu bukan lem glukol, itu buat kita semua itu. Ya? Itu lem biasa itu. Subhanallah, teman saya pakai lem Alteco itu, ketika temannya lagi tidur, ya, jemari kakinya dilemin Alteco. Ya pas bangun di pesantren dulu. Emang gila-gilaan ini anak-anak ini. Ulang tahun, ya karena ulang tahun. Akhirnya gitulah jadinya musibah lah pokoknya. Baik, kita lanjutkan. Pada para ulama sepakat bahwa khamr haram diminum. Itu jelas muttafaq alaih. Ya. Tapi permasalahan kemudian masalah kenajisan. Apakah khamr ini najis atau tidak? Apakah ketika dia disebut khamr dia najis atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama ini pendapat jumhur semua ulama mazhab fiqih. Ya, bahwasanya khamr itu najis dengan dalil-dalil berikut. Panjang dalil penjabarannya. Jadi intinya kita tahu pendapat pertama siapa yang berpendapat jumhur. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka dari mazhab itu. Itu mereka menghukumi khamr itu najis dengan dalil berikut, ya. Yang punya kitab silakan nanti baca di rumah, ya. Kemudian dalilnya maksudnya. Kemudian pendapat yang kedua ini hanya segelintir ulama, ya, di antaranya Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, Daud Zahiri, pendiri mazhab Zahiri yang dulunya juga bermazhab Syafi'i. Ya, Asy-Syaukani baru 2 abad atau 3 abad lalu dari Yaman, ulama Yaman. Ya, penulis kitab Nailul Autar. Kemudian dan beberapa ulama kontemporer masa kini rahimahumullah seperti Ahmad Syakir, pentahqiq kitab Musnad Ahmad Ahli Hadis, ya. Kemudian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani berpendapat bahwa khamar tidak najis. Ya. Dengan dalil-dalilnya. Dan kalau anda pribadi yang memilih khamar tidak sampai kepada najis, wallahu a'lam. Ya, karena ketika itu Rasulullah menyuruh para sahabatnya ketika turun ayat Al-Maidah, ya. Al-Maidah ini ayat pengharaman khamar secara mutlak, bukan dalam segala kondisi, untuk segala kondisi. Haram khamar, para sahabat pun pada menumpahkan dari bejana-bejana mereka khamar-khamar tersebut ke jalan-jalan di pasar-pasar Madinah. Sekiranya itu najis, maka tentu Rasulullah pasti akan melarang mereka untuk menumpahkan itu. Karena kita dilarang untuk menumpahkan atau menaruh sesuatu yang najis di jalanan. Ya. Bahkan itu sesuatu yang bisa menimbulkan laknat orang, ya kan? Ya. Baik. Jadi ulama mayoritas menajiskannya. Sedangkan ana pribadi dan sebagian ulama, segelintir ulama, ya, itu tidak menjadikannya najis, ya. Jadi juga ada kaidah bahwa tidak semua yang diharamkan dan diperintahkan untuk dihindari adalah najis. Itu kaidah. Tidak semua yang diharamkan atau yang diperintahkan untuk dihindari itu najis, enggak semuanya. Contohnya berhala. Ya, di sini katakan di halaman 111, contohnya berhala. Berhala tidak najis, tapi kita diperintahkan wajtanibut thaghut. Ya kan? Juga diharamkan bagi kita untuk memiliki berhala itu. Na'udzubillah, ya. Atau sampai menyembah, na'udzubillah. Nah, paham di sini? Udah hafal kaidahnya? Udah hafal belum? Udah hafal, ikhwan udah hafal. Baik, nanti ana tanya, ya. Insya Allah dapat hadiah nanti. Nanti tapi. Hukum menjual khamar. Hukum menjual khamar. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum najis atau tidaknya khamar, jangan disalahpahami bahwa boleh hukumnya memproduksi khamar atau memperjualbelikannya, apalagi mengkonsumsinya. Tetap enggak boleh semua itu. Bahkan para ulama sepakat ijma bahwa memproduksi, memperjualbelikan dan mengkonsumsi khamar hukumnya haram. Ini masih kita bicara tentang khamar, belum alkohol. Oke? Karena alkohol tidak semuanya disebut khamar. Walaupun sebagian dari jenis alkohol mematikan dan memabukkan, ya. Tapi enggak semua disebut khamar, karena memang mungkin untuk diminum sebagiannya. Oke, jadi hukum menjual, memproduksi, apalagi mengkonsumsi itu haram dengan dalil-dalil yang diturunkan oleh sang ustaz, hafizahullah. Sehingga kalau misalnya kita lihat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud poin ke-6, dalil ke-6 yang dituturkan oleh Ustaz Irwandi, la'anallahu al-khamr. Allah melaknat khamr. Khamrnya aja tuh dilaknat tuh. Dijauhi dari berkah itu benda itu. Jadi benda yang memang mal'un, terkutuk. Ya. Wa syaribaha. Juga melaknat siapa? Orang yang minum. Oke. Okay. Wa saqiha. Orang yang sekadar menuangkan. Belum tentu dia menjual. Ya bartender misalnya, nuangin. Atau gawainya atau siapa gitu. Nuangin aja. Wa bai'iha. Wa bai'aha. Wa saqiha ya. Wa bai'aha. Orang yang menjualnya. Wa mubta'aha, orang yang membelinya. Wa 'asiraha, orang yang memproduksinya. Produksi ini berarti yang memprosesnya ya. Wa mu'tasiraha, yang meminta untuk diproduksi, yang pesan. Walaupun dia belum tentu dia menjual, bahkan belum tentu. Tapi pesan aja. Dan dia belum tentu membeli, gitu kan? Kemudian wa hamilaha, yang mengantarkan. Kecuali kalau dia enggak tahu apa-apa. Baik, mengantarkan. Mengantarkan khamar. Ini umum ini, mengantarkan khamar ini umum. Dia baik mengantarkan bendanya maupun mengantarkan promosinya. Ini yang bahaya nih kayak gini. Anda tahu klub sepak bola Liverpool misalnya. Ya, Carlsberg gitu kan? Itu produk bir itu, khamar. Ketika seorang muslim pakai itu, sama dengan sampai sini mengantarkan produk itu kepada masyarakat, maksudnya memperkenalkan produk itu. Promosi itu sebenarnya itu bahlul banyak orang muslim ini. Pakai baju bola gitu kan. Terus ada juga perjudian misalnya. Ya. Bwin misalnya, Real Madrid. Itu jelas itu judi itu Bwin. Ya. Belum lagi logo-logonya. Belum nama orang kafir, ini bentuk tasyabbuh bil kufar yang paling masif tuh itu tuh. Ya. Dan juga wal mahmulata ilaihi, dan yang minta untuk diantarkan khamar kepadanya, walaupun dia belum tentu jual, belum tentu beli, tapi minta diantarin. Alhamdulillah segala yang berkaitan dengan itu berarti kena semua tuh. Kena semuanya, masyaallah. Alhamdulillah ya. Ini saking terkutuknya itu khamar dan perbuatannya. Dan harta yang diperoleh dari hasil memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan jasa menuangkan khamar atau pelayan adalah harta haram semuanya, enggak berkah sama sekali. Nauzubillah. Khalas? Paham sampai sini? Baik. Kemudian alkohol, kita mulai dari alkohol sekarang. Apa itu alkohol? Ya, tolong di sini ada orang kimia, Almai, antum kimia. Gimana bacanya? Hah? C2H5OH ha? Gitu. Jadi C2 gitu. Hah? Iya etanol, cuman ini rumusnya dibaca gimana? Kayak gitu, normal bacanya. Bukan C2 high five gitu kan. Kalau misal kita ya H5, kalau dia di bar kayak gitu mungkin ya. Iya. Alkohol ya adalah cairan, seperti di sini alkohol cairan. Dia tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia C2H5OH. Tolong Syekh Hamai nanti kalau misalnya ada salah cara mengucapin atau salah premis atau salah perkataan, tolong di benahi ya. Terdapat berbagai jenis alkohol. Di antaranya ada di sini disebutkan ada 3 ya. Etanol ya. Dengan rumus kimia tadi sudah disebutkan dan itu yang masyhur. Alkohol ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamar. Ini biasa disebut, ini juga disebut, coba ramai disebut grain alkohol, benar gak ini? Biasa disebut grain alkohol, benar gak? Gak tahu. Tapi ini biasanya dari fermentasi buah gak kayak ini? Ya, baik. Berarti aslinya dari unsur alam juga, cuma kan kemudian difermentasi gitu. Nah, sebagian dari orang mengatakan etanol ini alkohol yang memang untuk ini alkohol yang untuk khamr. Ya, etanol ini. Dan dia bisa disebut dengan orang pasar ini bilang obat rekreasi gitu. Ya. Ah. Ini etanol ini salah satu jenis alkohol primer. Kemudian ada juga alkohol yang kedua, jenisnya itu alkohol, kalau enggak salah disebut alkohol kayu, bukan Syekh Al-Mai? Alkohol kayu? Enggak tahu juga. Oke, enggak apa-apa. Sahih? Alkohol kayu ya. Metanol dengan rumus kimia CH atau CH3OH. Masya Allah. Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat. Juga digunakan dalam parfum, minyak wangi, dan bahan bakar. Tapi untuk diminum gak ini? Yang gak ini? Ada orang mau minum minyak wangi? Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang minumnya, sekalipun juga memabukkan. Tapi yang ketiga, isopropil alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras. Hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman. Juga digunakan untuk sterilisasi, pembersih kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri. Baik. Itu tiga main alkohol ya. Ya sebenarnya bukan ini aja, masih ada jenis lain. Makanya beliau menyebutkan di antaranya. Ya, terdapat berbagai jenis alkohol di antaranya, bukan semuanya. Baik, apakah hukum alkohol sama dengan khamar? Ya. Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar berkisar antara 8-20% dari air dan karbohidrat. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamar pada asalnya. Alkohol bukan mutlak khamar begitu saja, enggak mesti semua alkohol disebut khamar, enggak mesti gitu. Ya. Alkohol itu hanyalah salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting. Ya. Jadi kenapa bisa ada khamar? Karena ada zat alkoholnya sebagai main reason-nya atau paling utamanya itu khamar dalam minuman yang membawakan. Akan tetapi, karena alkohol ini disebut zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamar yang merupakan illat diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar dari segi syar'inya. Karena dari segi asalnya, gak mesti khamar itu disebut dengan alkohol, tetapi kemudian digeneralisir aja, karena memang alkohol adalah materi yang paling berpotensial atau paling apa namanya, ya paling dominan untuk memabukkan gitu, ya, dalam khamar. Ada dua pendapat sebenarnya dalam hal ini di antara ulama kontemporer. Ya, ulama kerajaan Saudi Arabia mengatakan alkohol sama dengan khamar. Ya, alkohol sama dengan khamar. Dan seterusnya. Dan pendapat kedua, ada yang mengatakan alkohol bukanlah khamar, itu adalah pendapat Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ya. Alkohol kita enggak usah ini perbedaan-perbedaan pendapat gitu. Gimana yang menurut Ustadz lebih rajih? Ya, lihat di sini di paragraf berikutnya ada perkataan, akan tetapi apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamar? Tadi kan kita tahu ada khamar, ada etanol, metanol, dan isopropil. Ya. Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi SAW. Pada saat itu hanya dikenal dengan nama khamar. Gak ada nama, Nabi SAW gak pernah berbicara alkohol, gak pernah. Ya, gak pernah. Nah, dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamr adalah etanol, lihat dia tadi, yang pertama etanol, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamr. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Untuk alkohol jenis apa? Etanol. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun. Apa hukum racun? Diminum haram. Haram kalau diminum, ya. Kalau enggak diminum, sesuai dengan fungsinya gitu loh. Ada racun tikus misalnya. Apa hukum racun tikus? Aku ngapain dulu nih, ngapain? Melihatnya. Fadl, lihatnya, fadl. Untuk membunuh tikus, ya, racun serangga, fadl, ya. Tapi untuk diminum, nah ini baru jangan, haram, ya. Apa hukum disemproti sama emak dengan baygon? Ya, maksudnya bukan kita yang disemproti. Orang kamar suruh disuruh udah apa dua kan nih mau disemprot gitu. Enggak, istiqomah insyaallah ana di sini. Ya? Enggak mau, ana di sini tetap. Ya, dan itu berpotensi kematian misalnya ya, misalnya. Apa hukumnya? Haram. Iya. Tapi apa hukumnya buat nyamuk? Halal. Fadl nyamuk ya. Malah itu malah bagus gitu kan biar kita enggak kena. Boleh kita membunuhnya dengan cara itu. Ya. Itulah racun ya. Kemudian misalnya ada bensin. Nah. Bensin ya boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum. Jadi kalau misalnya antum jualan bensin gitu kan. Yes. Pertama 10.000 ya. Kan? Ada orang datang jalan. Mas beli, Mas. Mana motornya, Mas? Beli berapa botol? Satu. Motornya mana? Kalau enggak mas mau minum sekarang, loh hukumnya apa hukumnya? Enggak boleh dijual, haram jadinya, ya. Karena itu menjual itu menjadi zariah menuju pembunuhan atau kematian. Tapi itu ya, memproses khamr atau alkohol menjadi zat lain. Bolehkah khamr diproses menjadi zat lain yang halal untuk dikonsumsi? Seperti mengubah khamr menjadi cuka. Nah, sekarang. Ada beberapa kasus. Ada kasus ya khamr dengan sendirinya menjadi cuka tanpa ada campur tangan dan niat manusia, ya. Ya dia sendirinya gitu dengan ya Allah yang takdirkan melalui proses alamiah gitu kan. Para ulama telah sepakat bahwa bila mana khamr berubah menjadi cuka atau apapun ya minuman apapun terserah ya, tapi yang penting bukan khamr lagi. Dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia cuka tersebut menjadi halal. Najis enggak? Enggak. Bahkan bagi yang mengatakan najisnya khamr ini menjadi tidak najis karena sudah berubah gitu. Itu yang lebih tepat. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bila perubahan tersebut karena ada campur tangan manusia. Bagaimana hukum melakukan proses dan hukum hasil yang diproses? Paham pertanyaannya? Maksudnya gini, khamr tersebut, alkohol, ya, khamr tersebut, ya, diproses untuk menjadi minuman yang normal, halal. Oke, apa? Minuman yang aslinya harusnya halal gitu, kayak cuka misalnya. Nah, apakah kesengajaan kita proses mencukakan khamr itu, ya, itu boleh? Boleh atau tidak? Kemudian yang kedua, hasil dari proses itu halal atau tidak? Itu kan ada dua pertanyaan tuh. Paham enggak? Karena ulang di sini, hukum melakukan proses pencukaan khamr itu halal atau haram? Satu. Kedua, kalau khamr tersebut sudah menjadi cuka karena proses yang kita lakukan, apakah serta-merta itu halal atau masih haram, gitu kan? Nah, para ulama berbeda pendapatnya. Mazhab Hanafi, proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah proses hukumnya suci, boleh dikonsumsi karena sudah berubah materinya. Ya, itu mazhab Hanafi. Ya. Kemudian ada mazhab Syafi'i, Hanbali dan salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Bahwa memproses khamr menjadi zat lain hukumnya haram. Melakukan itu hukumnya haram bagi jumhur ulama. Ya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Nabi SAW kan nyuruh tumpahkan khamr itu. Abu Thalhah nanya, "Ya Rasulullah, saya boleh enggak memproses khamr itu jadi cuka?" Kata Nabi jelas tiga, tidak. Itu jelas kan? Jelas. Berarti tidak boleh seseorang memproses khamar menjadi cuka dengan sengaja, kecuali kalau secara alamiah, ya, baru tidak masalah itu. Itu insya Allah tidak masalah, karena itu adalah kesepakatan ulama. Nah, sekarang berikutnya pertanyaan, cuka yang diproses melalui cara haram ini, misalnya, ya kan? Tadi memproses kan haram nggak? Haram. Gimana kalau misalnya tetap sengaja tuh diproses aja tuh? Kemudian udah jadi cuka. Nah, para ulama yang mengharamkan proses pengubahan khamar menjadi cuka, siapa mereka? Jumhur ya. Itu berbeda pendapat. Apakah cuka hasil proses itu menjadi suci atau maksudnya halal atau tetap najis? Paham? Pertanyaannya? Paham? Gambarin dulu pertanyaannya. Yaitu para ulama tadi kan yang jumhur berpendapat bahwasanya melakukan proses itu halal atau haram? Haram. Ya udah, tapi sengaja tetap aja dia melakukan haram tuh. Nah, berhasil tuh jadi cuka tuh kamarnya. Nah, sekarang setelah dia berubah menjadi cuka, itu berubah jadi halal, suci, atau tetap najis? Tetap najis karena dia asalnya khamar. Paham? Paham, Mas Anis Khairi? Paham? Nah, sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya tetap najis. Sehingga apa? Tidak halal dikonsumsi karena masih najis. Ya. Nah, sebagian lainnya berpendapat bahwa memang hukum prosesnya haram. Namun hasil yang diproses telah berubah wujud menjadi cuka, bukan lagi khamar. Ya. Dan cuka hukumnya halal, suci. Itu pendapat yang kedua. Nah, Ustaz Erwandi ini mana yang lebih beliau beratkan? Wallahu alam, pendapat yang tetap menganggap najisnya cuka yang diproses dengan cara haram dari tinjauan saddudz dzari'ah lebih kuat dan pantas diterapkan Umar dalam kebijakannya dan seterusnya. Adapun dari tinjauan dalil, pendapat yang menghalalkan cuka yang diproses dari khamar lebih kuat, karena memang khamar telah berubah menjadi cuka dan cuka hukumnya halal, yang diharamkan hanyalah prosesnya dan bukan cukanya. Mana berarti jawab pilih? Hah? Yang pertama kedua? Yang pertama beliau bilang dari tinjauan saddudz dzari'ah, yang kedua dari tinjauan apa? Dalil. Kan dalilnya asalnya sesuatu ya kalau udah suci maka halal. Ya. Dan di sini yang kedua tetap menganggap najis. Karena apa? Saddudz dzari'ah. Saddudz dzari'ah berarti apa? Sifatnya spekulatif aja dia. Hah? Ya. Mana yang lebih berat? Yang kedua sebenarnya. Karena apa? Udah berubah materinya. Yang tadinya khamar, udah sekarang rasanya udah berubah. Ya, menjadi cuka. Prosesnya haram, tapi hasilnya tetap halal, karena bukan masalah, karena hasil yang ini air hasil, bukan tata cara yang haram, tapi zat yang ini udah beda, paham? Atau misalnya ada empang, ah, empang ada WC ngambang, ya? Nah, sebagaimana di balong-balong di Sunda, di Jawa, di mana gitu kan? Nah, ya? Nah itu ketika misalnya satu keluarga itu pemilik empang, mereka selalu nabung di situ, ya kan? Ya. Dan ikan-ikan lelenya makan di situ. Di situ pencaharian ikan-ikan lele itu. Ya, pencaharian utamanya. Baik, sekarang itu kan berarti hewan ini hewan jelalah. Oke? Ketika antum misalnya udah musim nih ya, udah mau panen gitu kan. Dikuras airnya ya. Kemudian udah lele banyak banget tuh darah, jibun. Ah. Boleh enggak antum jual atau boleh antum makan sendiri semuanya itu? Nah, dilihat dulu, black dulu. Kalau masih ada zat itunya, masih ada zat yang ownernya lebih tahu itu apa, gitu kan? maka enggak boleh. Yang enggak boleh apa? Ya makan zat itunya, dibuang itunya, lelenya boleh, gitu kan? Paham? Tapi kalau misalnya udah enggak ada lagi di black tuh, udah enggak ada punya saya, gitu kan? Udah menjadi daging. Halal atau haram? Halal. Karena apa? Udah beda zatnya. Ya? Kecuali kalau misalnya masih berbentuk, ya, atau masih 50-50 nih, mau dibilang. Itu, nah itu insya Allah yang lebih tepat ya. Jadi kalau udah jadi cuka insya Allah udah lah, ya. Baik, kemudian apalagi makanan dan minuman beralkohol. Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi. Pada saat roti dipanggang atau dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap terurai tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Berarti ini gimana, masalah enggak? Enggak masalah. Alkohol juga terdapat pada jus buah-buahan. Tuh. Khusus jus anggur kadarnya bisa mencapai 1%. Juga terdapat pada susu yang terkadang sampai 0,5%. Akan tetapi minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Ini susu fermentasi misalnya, susu kefir misalnya, ya, itu sebagian orang nggak bakal kuat minum itu sebenarnya, ya, lumayan keras. Nah makanya ini hukumnya ini apa nih gitu? Beberapa orang mempermasalahkan ini ya, dia termasuk khamr atau bukan gitu? Kenapa? Karena orang yang nggak kuat itu kan kalau minum banyak bakal entah dia mabuk, pusing gitu kan? Nah ini makanya nih permasalahan, apakah dia diharamkan atau tidak. Nah ini saya belum bisa menjawab, wallahu a'lam. Mungkin bisa dicari di internet ya. Hukum makanan seperti ini halal sekalipun mengandung alkohol. Karena apa? Karena yang diharamkan adalah makanan yang dalam jumlah besar memabukkan. Maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan. Sesuai dengan hadis ini, ma'askal kathiruhu faqawiyuhu haram. Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar, maka hukumnya haram. Sekalipun dalam jumlah kecil. Paham gak di sini? Ini halal atau haram? Misalnya tadi susu yang terdapat kadar 0,5% dari alkohol. Hah? Kemudian jus anggur kadarnya 1% saja. Kemudian dalilnya, yang memabukkan dalam jumlah besar, maka kecil. Kecilnya nggak boleh. Lo gimana tuh ada ini? Ah benar-benar itu maksudnya. Makanya di sini katakan kenyataannya makanan-makanan seperti tadi di atas tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Antum makan anggur makin banyak makin suka antum, insya Allah. Ya kan? Enggak. Habis duit? Enggak, yang gratis dikasih sama orang. Dengan demikian maka hukumnya halal dan boleh dijual belikan. Ya. Anak dulu Kalimantan itu suka, di Kalimantan itu banyak pohon apa yang dulu kita waktu kecil tuh main apa namanya, bukan gundu dia, beginiin tuh apa sih, pohon karet, ah biji karet tuh anak kumpulin tuh banyak banget. Anak suka motif-motifnya bagus itu, cakep itu anak lihat tuh. Ya. Nah itu biji karet tuh anak mainin sendiri tuh, nggak ada teman soalnya, sendirian gitu. Anak giniin ya, pecah gitu kan, ingat masa kecil juga kan. Terus anak makan kecil ininya iseng, tapi kata teman-teman mabuk loh nanti kalau misal makan itu. Anak pernah nyoba belum? Ah bungkusnya udah belum pernah nyoba, belum pernah dimakan itu ya, itu emang bukan untuk dimakan ya. Enggak, anak waktu itu memang tinggal di daerah hutan gitu kan, daerah hutan. Jadi ya aslu fil asya'il libahah gitu kan, asalnya sesuatu yang mubah gitu. Nah ini kita makan, bukan cangkangnya pastinya, kemudian dalamnya makan, kata orang. Ya rasanya kayak kacang, dia kayak agak kekacang-kacangan gitu loh. Tapi enggak kacang gitu, dia kan kekacang-kacangan saja gitu kan. Nah pas anak makan, entah ini sugesti atau hak gitu loh, agak-agak gimana gitu, agak mual-mual gimana gitu. jangan-jangan sih sugesti, karena ditakut-takut mabuk lontar gitu kan. Ya. Tapi Allah alam itu hukumnya gimana tuh? Anda nggak tahu. Belum terbukti itu memabukkan gitu. Cuman beberapa orang ngancem mabuk loh kamu nanti gitu. Nah, ini perlu diketahui nanti apa hukumnya supaya tahu lah minimal ya, ada pengetahuan ya. Gitu. Tapi kemudian makanan dan minuman yang ditambahkan alkohol. Nah, lihat nih. Jadi bukan makanan dan minumannya secara zat, tapi ketika dia ditambahkan alkohol. Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa, dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar seperti dalam proses pembuatan es krim, berbagai jenis kue, minuman non-alkohol, dan buah-buahan yang dapat memabukkan. Hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam. Jelas ini? Jelas. Sudah jelas ini kan? Hukum asalnya menggunakan alkohol untuk produk makanan diharamkan. Akan tetapi, lanjut ke beberapa paragraf berikutnya. Bila makanan atau minuman tersebut telah dicampur alkohol oleh sebuah pabrik makanan atau minuman, seperti minuman berkola yang menggunakan alkohol untuk melarutkan zat kola, apakah halal menjual produk yang mengandung alkohol tersebut? Dan apakah halal untuk dikonsumsi? Hal ini terbagi dua keadaan. Satu, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tidak terurai. Artinya, masih terdapat bau, rasa, atau efek memabukkan. Berarti masih ada efeknya. Para ulama sepakat yang seperti ini tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dijual belikan dan wajib dilenyapkan. Karena masih apa? Masih mengandung alkohol yang haram dikonsumsi. Keadaan kedua, untuk makanan yang atau minuman yang dialkoholkan tapi dengan tujuan untuk menghilangkan suatu zat. Yang kedua, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman telah terurai. Tidak terdapat lagi bau, rasa, warna. Dan tidak menyebabkan mabuk. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan minuman jenis ini. Makanan atau minuman jenis ini. Satu, menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, makanan ini atau minuman ini tidak halal. Karena ala kulli hal telah tercampur alkohol. Dan alkohol adalah najis. Maka berarti makanan ini tercampur dengan najis. Paham di sini maksudnya? Jadi kenapa mereka mengharamkan? Karena tercampur dengan najisnya itu. Bukan najis secara zat, tapi tercampur dengan najis dan pernah tercampur dengan najis walaupun telah hilang bau rasa atau warnanya. Bukan masalah hilang bau rasa warnanya, tetapi dia pernah tercampur dengan najis. Maka enggak boleh dimakan. Enggak boleh dia pakai. Gitu, paham? Gitu ya. Tapi menurut sebagian ulama pendapat kedua, dalam mazhab Hanbali juga Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm bahwa makanan atau minuman yang telah bercampur khamr atau alkohol hingga larut atau terurai dalam makanan tidak terdapat lagi bau atau rasa dan tidak ada efek memabukkan, pokoknya enggak ada efek bau, enggak ada efek rasa disebabkan zat khamr atau alkohol itu, maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal dijual belikan. Ya. Itu yang kedua. Terus yang mana yang benar? Menurut Ustadz mana yang benar? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, setelah perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah bilang, apabila khamar terurai di dalam air, maka orang yang meminum air tersebut tidak lagi dinamakan minum khamar. Eh, pendapat ini banyak didukung oleh ulama kontemporer. Mengingat zat khamar telah hilang larut atau terurai dan yang tinggal hanyalah makanan minuman yang halal. Sebagaimana khamar murni bila berubah wujud menjadi cuka, hukumnya berubah menjadi halal. Paham yang tadi itu? Secara fikih dalilnya? Maka kalau misalnya mau kayak gimana pun, alkohol tadinya alkohol kemudian diproses menjadi cuka sengaja atau tidak, dia tetaplah cuka. Bukan sebagai alkohol. Maka sudah berubah wujudnya. Selama apa? Selama bau, rasa, dan memabukannya udah hilang. Ya. Oke, apalagi khamar pada makanan dan minuman ini hanya dicampurkan dan bukan menjadi bahan dasar. Wallahu a'lam. Pakai kertas, enggak pakai kayak gitu. Ya. Dibacain biar jelas nanti. Oke, kita cukup dulu sampai sini. Antum istirahat dulu 15 menit, setelah itu kita akan melanjutkan di sesi kedua insyaallah taala. Atau pertanyaan aja. Istirahat atau pertanyaan sih? Itu gimana enaknya? Loh, kok tersana? Istirahat dulu, antum istirahat dulu. Habis itu baru kita lanjutkan jam 10:30 insyaallah taala. Baik, subhanallahi wa bihamdihi.